تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Yusuf Al-Wasiti. Ini Ishaq bin Yusuf dikenal dengan Al-Azraq. Qala haddatsana Auf, ini Auf bin Malik yang sudah berlalu, an Abi Raja, Abu Raja Al-Utaridi, Imran bin Milhan. Qala kuntu ashhadu Ibn Abbasin indal iftari fi Ramadan fayadau ta'amahu thumma yaba'athu murtakiban yarqubu syams. Saya menyaksikan Ibn Abbas ketika berbuka di bulan Ramadan, beliau letakkan makanannya, maksudnya makanannya sudah disiapkan. Dan itu tidak apa-apa ya, menyiapkan makanan ya. Seorang menyiapkan makanan untuk buka puasa. Iya. Sebab itu bagian dari bersiap untuk berbuka. Sesuatu yang sunnah, hal yang menjadi sebab sempurnanya sunnah itu, dia juga disunnahkan. Iya. Kemudian dikatakan, kemudian Ibnu Abbas mengutus seorang yang melihat matahari. Fa idza qala qad wajabat, apabila orang yang diutus ini berkata matahari sudah terbenam, wajabat itu artinya sudah jatuh. Maksudnya sudah terbenam. Qala kulu, maka Ibnu Abbas berkata makanlah kalian. Qala wa kunna nuftiru qabla salati inda Ibnu Abbasin fi Ramadan, inda Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu fi Ramadan. Kata Baraja, kami buka puasa sebelum sholat bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di bulan Ramadan.